pada pertemuan yang telah lewat, termasuk dari bekal yang harus dimiliki oleh seorang da'i ilallah, dia berilmu, barakallahu fikum. Ilmu yang dimaksudkan sebagai bekal da'i ilallah jalla wa'ala terdapat pada tiga hal. Naam. Okay. Berilmu tentang apa yang dia serukan kepadanya. Wasani berilmu tentang hal kondisi orang yang didakwahi. Wasalih berilmu tentang kaifiyatid dakwah, metode di dalam dakwah ilallah jalla subhanahu wa ta'ala. Baik, kita langsungkan, barakallahu fikum. Qala rahimahullah, wa ba'dun nasi qad yajidul munkara fayahjimu alaih wala yufakkiru fil awaqib annatijati an dhalika la bin nisbati lahu wahdah walakin bin nisbati lahu walinudharaihi minad du'ati ilal haq. Lidha yajibu ala da'iyati qabla an yataharraka an yanzura ila an-nata'iji wa yaqisa qad yakunu fi tilka as-sa'ati ma yutfi lahiba ghiratihi fi ma sana lakin سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره في المستقبل قد يكون في المستقبل القريب دون البعيد لهذا أحث إخواني الدعاة الدعاء على استعمال الحكمة والتأني والأمر وإن تأخر قليلا لكن العاقبة حميدة بمشيئة الله. كتب لي بارك الله فيكم. Sebagian orang ketika dia menjumpai sebuah kemungkaran, segera menyerangnya. Dia tidak berpikir akibat-akibat yang akan terjadi, baik berpikir akibat itu akan menimpa dirinya dan akibat yang akan menimpa orang yang seperti dia dari para da'i ilallah, tidak dia pikirkan. Yang penting girahnya itu, kecemburuan itu ingin dibuktikan. Ingin barakallahu fikum dilenyapkan dari dirinya. Giroh semangatnya tinggi, tapi terkadang dia tidak berpikir akibat di belakang buat dirinya dan buat da'i yang berjalan barakallahu fikum seperti dirinya di atas al-haq. Oleh karena itu kata beliau, wajib atas da'i ilallahi jalla wa'ala sebelum dia bergerak untuk melihat kepada nata'ij, akibat yang akan dihasilkan, dan hendaklah dia melakukan yaqis, mengukur pengukuran barakallahu fikum. Terkadang kata beliau, di saat itu terpadamkan, tertunaikan barakallahu fikum, tersalurkan gejolak girahnya dengan apa yang dia perbuat. Akan tetapi merusak dengan perbuatan ini, memadamkan dengan perbuatan ini, sesungguhnya api girahnya dan api girah orang lain di masa yang akan datang. Tidak boleh lagi Anda ngisi di sini. Tidak boleh lagi Anda berbuat demikian. Tidak boleh lagi. Dilarang. Berdampak terhadap kecemburuan yang lain di belakang hari, yang ingin barakallahu fikum melakukan perbaikan rahimani wa rahimakumullah. Sampai sedemikian rupa seorang da'i ilallahi jalla wa'ala, ketika ingin bergerak, dilihat. Jangan sampai yang tertanam semangat mendalam untuk mengingkari kemungkaran, tetapi dia tidak melihat akibat di belakangnya. Barakallahu fikum. Terkadang kata beliau, akibat buruk ini terjadi sebentar, sesaat setelah kejadian itu. Tidak jauh barakallahu fikum. Oleh karena ini saya menganjurkan kepada saudara saya, para duat ilallah, untuk menggunakan sikap yang bijak, sikap yang ta'ani. Ta'ani itu berlahan-lahan tapi pasti dan tepat. Ta'anni, dia tahu ini mungkar. Bagaimana caranya? Barakallahu fikum. Dia mengobati kemungkaran ini, walaupun mungkin berlahan-lahan tapi pasti. Barakallahu fikum. Bukan cuma dari kemungkaran ini akan selesai, tetapi akan bisa menyelesaikan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Kita menemukan di rumahnya Allah Jalla wa'ala dilakukan mungkarat. Subhanallah. Barakallahu fikum. Tahu ini mungkar. Dilaksanakan di rumahnya Allah Jalla fi'ula. Dan memang pantas kecemburuan terhadap rumahnya Allah untuk dilakukan padanya mungkarat. Kecemburuan memang pantas untuk datang. Tetapi sekarang merubah kemungkaran ini butuh al-hikmah. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau engkau langsung menyerang hal itu, tidak menutup kemungkinan. Mungkin ada berpendapat, saya ingin mewujudkan giroh saya. Ana enggak takut. Mau diapain saja. Mau apa saja. Oh, jangan begitu. Barakallahu fikum. Pertama, orang yang Anda ingkari tidak menutup kemungkinan dia akan marah dan tidak menerima. Kedua, Anda barakallahu fikum tidak boleh lagi menyampaikan ilmu salat di situ, diancam. Bukan cuma Anda akan mengenai mendapatkan getahnya, tapi juga orang-orang dicela, dicerca. Orang lain yang berjalan bersama Anda disebabkan perilaku Anda keluar dari hikmah barakallahu fikum. Orang lain yang dituding padahal dia tidak berbuat. Maka dari sini saya mengingatkan kepada segenap ikhwani barakallahu fikum, jangan kita ini menjadi sebab orang lain terzalimi. Jangan. Engkau jangan berbuat zalim, dan jangan pula engkau menjadi sebab orang lain barakallahu fikum terzalimi. Misalu dzalik, di lingkungan kita, na'udzubillah min dzalik, ada orang yang su'ul akhlak wa su'ul adab. Bermuamalah bersama masyarakat menipu barakallahu fikum wal iyadzu billah. Penuh hidupnya dengan sandiwara di tengah masyarakat. Masyarakat tahu. Lalu kemudian karena sebab ini yang bersama dia mendapatkan celaan dan cercaan. Zalim engkau. Engkau berbuat kezaliman. Lebih lagi kalau yang dicela adalah penghuni ma'had, yang di sana ada mudarrisin, yang di sana ada tullabul ilm, yang belajar kitabullah, yang belajar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, belajar ilmu, belajar akhlak, belajar amal, ikut terzalimi oleh engkau. Lebih jelek dari itu, karena engkau dakwah ini barakallahu fikum direndahkan, dicela, dicaci maki, dimusuhi. Jangan. Maka termasuk di antaranya apa yang beliau bimbingkan, seorang dai ilallah harus bijak di dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Benar Anda menyaksikan kemungkaran dari berbagai macam bid'ah di rumahnya Allah Jalla wa'ala. Di sana ada kemungkaran yang lebih dahsyat yang dia lakukan dan dia kerjakan. Anda mencoba masuk ke arah demikian dengan tampak menyinggung yang sedang dia lakukan. Ajarkan kepada mereka qala Allah wa qala Rasul, berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid. Qala Allah wa qala Rasul, semua kaum muslimin sepakat dengan qala Allah wa qala Rasul. Jelaskan dengan penuh kesabaran, bimbing. Kalau sekiranya kita melihat kabul, penerimaan yang sangat pada diri kaum mukminin dan kaum muslimin, itu semuanya akan gampang untuk terselesaikan. Semangat dia terdongkrak untuk mau belajar karena sudah mendapatkan hidayah melalui kesabaran kita menyampaikan ilmu. Allah masukkan di dalam hatinya kabul terhadap al-haq, kabul terhadap barakallahu fikum, akidah dan tauhid. Terdorong semangatnya untuk ingin tahu, terdorong semangatnya untuk ingin meninggalkan, menjauhi kekeliruan dan kesalahan. memang butuh ayam, butuh waktu yang panjang. Bukan kemudian seperti orang yang membalikkan tangannya harus jadi. Tidak. Kita mengambil pelajaran yang berharga pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa masa dan berapa tahun beliau barakallahu fikum mendakwahkan kepada akidah dan tauhid. Kedua, pengajaran dari Allah dengan turunnya wahyu barakallahu fikum bertahap. Itu semuanya pembelajaran yang sangat akurat untuk kita ta'ani berlahan-lahan, pelan, tetapi kita punya tujuan yang pasti barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mulai sikat apa, astagfirullah, kalau kita mulai menyinggung apa yang sedang dilakukan dari kesalahan dalam kondisi belum ada bimbingan, saya yakin berat bagi mereka untuk menerimanya. Apalagi kondisi sekarang masyarakat kita, kebid'ahan, kesyirikan menebar ke sana kemari. Sebelum kita lahir ini semua sudah ada. Bahkan sebelum kedua orang tua kita lahir, semuanya ini sudah ada. Turun-temurun. Mata rantis. Barakallahu fikum. Lah mau mencopotnya satu-satu, butuh waktu yang panjang. Kita belajar dari perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian bisa menjadi orang yang bijak, bisa menjadi orang yang ta'ani, berlahan-lahan berjalan terus. Barakallahu fikum. Kalau gerasak krusuk menimbulkan terkadang fitnah di masyarakat, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembelajaran seperti ini ternyata para ulama telah mempraktikkannya. Masyayikhuna ketika menemukan kekeliruan dan kesalahan, apa yang dia lakukan? Barakallahu fikum. Apa yang mereka perbuat? Walaupun kesalahan itu luar biasa, kesabaran Syekh Rabi terhadap Abul Hasan Al-Ma'ribi. Sanawat, bertahun-tahun. Lewat telpon, lewat murasalah. Murasalah. Barakallahu fikum. Sampai kemudian tidak terlihat pada dirinya qabul, penerimaan. Wantasyarat al-bida'u wal-ahwa'u, semakin menjadi-jadi. Ini tahapan bagaimana ulama'una. Barakallahu fikum. Hasolta ya Ustaz Abdul Rahman. Kalam Syekh Rabi terkait dengan Ali Al-Halabi, karena terlambat istilahnya mengeluarkan itu, sehingga afkar ini sudah banyak yang berguguran. Hasoltal kalam minhu rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana barakallahu fikum mengobati permasalahan. Apalagi kita mengobati muslimin yang mayoritas mereka husnudzan kita belum sampai kepadanya. Terkadang dakwah kepada akidah yang benar belum sampai. yang ada adalah doktrinan tokoh-tokoh di atas kesyirikan, bahkan sampai tingkat kekufuran, doktrin terhadap kebid'ahan, namanya orang awam. Barakallahu fikum, membutuhkan hikmah dan ta'anni. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, membutuhkan barakallahu fikum sikap yang agung dan mulia. Mungkin anda melihat di masjid orang salaman ketika sholat, sholawatan dan seterusnya. Antum zikir. Iya, zikir sendiri barakallahu fikum. Setelah selesai zikir, sholat sunnah. Iya. Nanti di luar barakallahu fikum, mereka sudah selesai sholat sunnah. Iya. Kata, ketemu assalamualaikum. Salam. Jabatan tangan kepada mereka, salam. Artinya sudah selesai semuanya itu baru ketemu di luar, gampang salamnya ditebarkan, bahkan jabatan salam, jabatan tangan. Lalu dia bertanya, gimana keluarga? Subhanallah. Ini untuk menepis kita ini bukan orang yang anti salam, jabatan tangan, bukan. Ini salah satu. Ketika kan kita melihat hal demikian, masya Allah. Setelah sholat, assalamualaikum, bubar. Sudah tidak mau tahu. Mau ketemu di luar, mau di mana saja, nggak peduli. Adanya, nah ini dia. Sedikit-sedikit beda, sedikit-sedikit ini. Wah, muncul kebencian. Padahal orang yang salah ini orang yang butuh bimbingan dan arahan. Dia tidak tahu barakallahu fikum. Kedua, kita ingin menjaga jangan sampai muncul celaan terhadap dakwah ini karena perilaku kita barakallahu fikum. Kita salami, kita jabatan tangan kepada mereka, mereka barakallahu fikum berharap ini semua akan semakin membuka hati mereka, minimal tidak mencela sunnah. Kita berharap melalui perilaku perilaku ini semakin terbuka jiwa dan hati mereka untuk kemudian mau menerima bimbingan. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Beliau memberikan contoh sebuah kemungkaran yang dikerjakan bukan termasuk dalam kategori bijak. Kalau segera dia menghujam kemungkaran itu karena ingin meluapkan girahnya, kecemburuannya, ingin dituangkan, ternyata berakibat terhadap dirinya, berakibat terhadap orang yang berjalan bersama dia dalam mendakwahkan al-haq. Permasalahannya, kata beliau, kalaupun terlambat, tetapi akan terlambat sedikit, tetapi akan berakibat yang sangat terpuji. Bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana hadha a'ni tazawudad da'iyati bil ilmi sahih al mabni ala kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam huwa madlulun nususis syar'iyyah fa innahu kadzalik madlulul uqulis sharihati allati laysa fiha shubuhatun wala shahawatun لأنك كيف تدعو إلى الله عز وجل وأنت لا تعلم الطريق الموصل إليه، لا تعلم شريعته، كيف يصح أن تكون داعية؟ كتب اليوم dan apabila demikian kondisinya, yang saya maksudkan bekal seorang dai dengan ilmu yang sahih yang terbangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam merupakan bimbingan nas-nas di dalam syariat sejalan dan sesuai, maka demikian juga sesungguhnya madlul barakallahu fikum akal yang sharihah sejalan dengan nas, sejalan pula dengan akal yang sharih yang belum berpenyakit, maksudnya sehat. Akal yang tidak ada padanya kekuatan syahwat berkuasa, syubhat atau syahwat, dia akan sejalan. Kenapa kata beliau? Karena bagaimana Anda akan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla sementara engkau tidak mengerti jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Menurut nas, tidak tepat. Menurut akal, yang tidak tepat juga. Keep Anda melangkah berdakwah kepada Allah sementara engkau tidak mengerti jalan kepada Allah. Secara akal, yang tidak tepat. Enggak benar perilaku seperti ini barakallahu fikum. Ya. Engkau tidak mengilmui tentang syariatnya. Bagaimana Anda akan bisa menjadi dai? Fa idza lam yakunil insanu dza ilmin فَإِنَّ الْأَوْلَى بِهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَوَّلًا ثُمَّ يَدْعُو ثَانِيًا. Maka apabila seseorang tidak memiliki ilmu, tentu yang paling utama, yang paling pertama dia lakukan, belajar. Setelah itu, kedua, dia berdakwah. Belajar dulu. Barakallahu fikum. Setelah engkau belajar, belajar, belajar, Anda juga belajar pula sebuah pengalaman. Terlebih, kita di Indonesia, barakallahu fikum, berangkat ke sisi para ulama, duduk masya Allah, menjadi orang yang punya tahsilil ilmi, mustalahul hadis, bidang akidah, bidang ahkam, berilmu. Tapi ketika kemudian kita terjun ke masyarakat, kita juga butuh untuk belajar sebuah pengalaman. Jangan karena Anda pernah diberikan sebuah rezeki, taufik, duduk di sisi para ulama, kemudian Anda akan bisa menangani semuanya. Oh tidak. Anda bertanya kepada orang yang dhahibrah, punya pengalaman dalam masalah dakwah, walaupun orang yang Anda bertanya padanya orang yang belum disempatkan untuk duduk di sisi para ulama, tapi dia sudah lama berdakwah, membimbing umat, mengarahkan umat. Anda tawadu meminta apa yang harus dilakukan. Bagaimana? Jangan barakallahu fikum lalu kemudian muncul rasa pede karena Anda sudah duduk di sisi ulama, lalu tidak mau kemudian mencari informasi tentang pengalaman karena dia belum pernah disempatkan duduk di sisi ulama. Tidak boleh demikian barakallahu fikum. Kan terkadang memunculkan hal-hal demikian karena semangat membara. Semoga tidak ada merasa pede. Barakallahu fikum. Ingin juga memberikan andil. Ingin memberikan andil terhadap dakwah ilallah jalla subhanahu. Sudah kita sebutkan. Tidak dikatakan seseorang dzu hikmah. Tidak dikatakan seseorang itu akan bijak illa ma'a tajrubatin, kecuali melalui tajrubah, pengalaman barakallahu fikum. Ini harus diperhatikan oleh para duat ilallahi jalla subhanahu. Belajar untuk tawaduk dengan ilmunya, menimba pengalaman, walaupun mungkin orangnya belum pernah duduk di sisi ulama karena belum ada taufik dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini terkait tentu sebagai tambahan buat kita semuanya, saya di dalamnya. Karena kita mau membimbing umat, kita ingin mengarahkan mereka. Sementara umat ini beragam, beragam-ragam barakallahu fikum. Kita butuh sebuah pengalaman untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Kedua, apa yang beliau ucapkan ini sesungguhnya sebuah bantahan terhadap orang yang tidak memperhatikan terkait permasalahan ilmu. Yang ada di dalam konsepnya adalah amal. Yang penting beramal, yang penting berbuat, yang penting beramal, beramal, beramal. Kip akan beramal barakallahu fikum kalau tidak memiliki ilmu. Kalau saja dalam urusan dunia seseorang ingin memperoleh keberuntungan dan keberhasilan, dia mencari ilmu tentang dunia ini. Mau membuka warung, mau membuka barakallahu fikum sebuah karya dari makanan atau yang semisal, mesti dia mencari ilmunya dengan benar-benar teliti. Setelah dia mendapatkan ilmunya, mau dicoba berulang-ulang dipraktikkan. Dalam urusan dunia, seseorang ingin menuju sebuah keberhasilan, tidak kemudian simsalabim jadi, tapi dia harus mengilmui. Bagaimana lagi kaitannya dengan perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, keselamatan akhirat, mengentengkan, menggampangkan. Tapi kalau urusan dunia, siap dia keliling dunia untuk mencari ilmunya. Tapi kaitannya dengan urusan akhirat, ya Allah, tidak ada semangat untuk belajar. Karena sudah didoktrin beramal. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak pantas seseorang yang tidak mengerti syariat, tidak mengerti ilmu Islam, lalu kemudian tampil untuk berdakwah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagian ulama mengatakan, Ibnul Munir, bahwa ilmu itu merupakan syarat diterimanya amal. Loh, iya. Beliau kemudian menjelaskan, ilmu musahihun linniyati kama anna niyata musahihatun lil amali. Ilmu akan meluruskan niat, niat yang akan meluruskan amal. Barakallahu fikum. Jadi ilmu, kata beliau, adalah syartun, syarat diterimanya amalan. Demikian penjelasan beliau. Ilmu akan memperbaiki niat, sebagaimana niat akan memperbaiki amal. Kata beliau, qad yaqulu qa'il, seseorang berkata, muncul pertanyaan dari seseorang, hal qauluka hadha yu'aridu qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau aya. Kalau ada orang berkata, apakah ucapanmu ini bertentangan dan menyelisihi sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Apa jawaban beliau? Fal jawabu la, tidak bertentangan. Kan sering jamaah yang mengedepankan amalan itu sering menjadikan hadis ini sebagai hujah. Balighu anni walau ayat, pokoknya sudah, Anda apa saja yang Anda tahu dari ayat, sampaikan. Ya. Barakallahu fikum. Jawabannya tidak, maknanya tidak bertentangan. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, balighu anni, sampaikan dariku, isyarat balighu anni. Idan, kata beliau, fala budda ayyakuna ma nuballighuhu qad sadara an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata-kata balighu anni, kandungan maknanya yaitu, sampaikan, fala budda ayyakun, semestinya, seharusnya, apa yang kita sampaikan itu benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah ini ilmu? Anda tahu apa yang Anda sampaikan ini memang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang ingin, ya sudahlah, walaupun satu ayat saja, satu potong saja Anda sampaikan, kita punya dalil loh. Balighu anni walau ayah. Tidak perlulah Anda mau bertahun-tahun duduk kemudian baru berdakwah. Balighu anni walau ayah, walaupun sepotong ayat kalian sampaikan. Tulis ayatnya. Ya, barakallahu fikum. Beliau menjelaskan di dalam hadis yang dipakai, balighu anni walau ayah, di situ ada isyarat untuk seseorang itu berilmu sebelum dia berdakwah. Balighu anni berarti apa yang disampaikan oleh sang dai ini harus dia tahu. Kalau yang disampaikan ini datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hada huwa ma nuri. Inilah yang kita maukan. Kalau dia sudah memahami balighu anni, maksudnya harus berilmu dulu tentang apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita maukan. Bahwa berdakwah itu, tabligh itu harus didasari dengan ilmu. Walasna indama naqul inna da'iyata muhtajun ilal ilmi, lasna naqul annahu la budda ay yablugha syautan ba'idan fil ilmi, walakinna naqul la yad'u illa bima ya'lamu faqat wa la yatakallamu bima la ya'lamu. Kata beliau, kita bukan mengatakan di saat seorang dai itu butuh kepada ilmu, maksudnya dia harus memiliki ilmu syautan ba'idan fil ilm, memiliki ilmu yang paling puncak, paling jauh. Unda, ketika kita mengatakan seorang dai harus berilmu, bukan maksudnya dia harus menguasai seluruh sampai kemudian menjadi seorang alim besar baru kemudian mau berdakwah. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang kita maksudkan adalah dia tidak berdakwah, dia tidak menyeru kecuali apa yang dia telah ilmui. Ya, dia tidak menyeru kecuali apa yang dia telah ilmui dan tidak berbicara kecuali apa yang dia tidak berbicara yang dia tidak ketahui. Dia tidak berbicara, barakallahu fikum. Ini maksud beliau mengatakan al-ilm. Saya tutup, barakallahu fikum, terkait dengan pembahasan ini, majalud dakwah, lapangan dakwah, barakallahu fikum. Anda seorang sunni salafi, paling berhak untuk memikul amanat dakwah. Rahimani wa rahimakumullah. Karena engkau belajar sunnah, mencoba membimbing diri dengan amalan-amalan di dalam sunnah. Dan tentu, barakallahu fikum, majal dakwah ini adalah sangat-sangat banyak, luas. Orang bisa berdakwah dengan hartanya, orang bisa berdakwah barakallahu fikum dengan ilmunya, orang bisa berdakwah barakallahu fikum ya dengan keahlian yang dimiliki. Majal dakwah ini sungguh terbuka lebar. Misalu dzalik, seseorang barakallahu fikum dia tidak punya kemampuan untuk membaca kitab gundul, tapi dia sering merangkum di majlis ilmu faedah ilmiah, ini dalilnya. Dia berhak untuk menyampaikan apa yang dia telah ketahui. Ini yang beliau maksudkan. Barakallahu fikum. Artinya mungkin bersama teman dekatnya dia bisa membimbing, walaupun barakallahu fikum dalam majal ketika makan, ketika minum, melihat temannya, melihat kok makan dengan tangan kanan, dia bisik. Dia kudepankan maaf. Meminta maaf dulu. Ini kan sebuah metode. Ya, tapi jangan sampai kebablasan lah minta maafnya. Seperti orang Jawa, kalau sedang diinjak kakinya, yang duluan minta maaf siapa? Yang diinjak terkadang minta maaf dulu. Apa bahasanya? Iya, minta maaf. Bukan, tapi sekarang kita ingin barakallahu fikum mendidik diri kita dan mendidik orang lain. Orang Jawa, maaf. Ya. Mas, minumnya dengan tangan kanan. Karena minum dengan tangan kiri itu cara minumnya setan. Rasulullah mengajarkan demikian. Ini dakwatu ilallah. Terkadang cara demikian itu lebih mengena. Barakallahu fikum. Ketemu lagi suatu ketika ada kekeliruan, kita lagi minta maaf. Ya, ingin menyampaikan sesuatu, kita nampakkan kasih sayang yang dalam terhadap dia. Coba baca karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bagaimana ingin memasukkan sesuatu yang besar dalam urusan beragama, beliau memulai dengan doa i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Takdim dengan doa, dengan sesuatu kalimat yang menyenangkan dia, sudah ada teladannya dari para pendahulu kita yang soleh. Kita buktikan, kita lakukan. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa kita lakukan demikian dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang barakallahu fikum dimuqaddimahi dengan bahasa yang disukai. Insyaallah akan cepat dia tertegur barakallahu fikum. Tapi coba engkau menegurnya dengan cagak pinggang, suara keras, tidak ada lembutnya, saya kira tersinggung duluan. sebelum dia mendengar, itu sudah tersinggung duluan. Kaib akan ada kabul, akan ada penerimaan bimbingan kita. Barakallahu fikum. Coba ketika kita belajar usulul salasa, i'lam rahimakallah, ketahuilah olehmu, kalimat ini membangunkan intibah, membangunkan perhatian kita yang dalam. Setelah dibangunkan, mungkin sedang menghayal, sedang ini, sedang itu. I'lam, setelah itu, rahimakallah, disusul dengan doa, semoga Allah merahmatimu. Kan subhanallah, kita yang menerima bimbingan seperti ini, barakallahu fikum, terasa. I'lam rahimakallah. Bagaimana kalau kita sebagai muridnya duduk di depan, kita yang membaca risalahnya dan kitabnya, menemukan bimbingan seperti itu. Ya Allah, rasanya barakallahu fikum, antum bisa bayangkan kalau kalimat ini yang mengucapkannya langsung di depan kita sebagai muridnya, betapa sejuknya kita. Dimukaddimahi dengan doa sebagai bentuk syafaqah, kasih dan sayang terhadap anak muridnya, terhadap orang muslimin terutama yang beliau tujukan risalah ini kepada muslimin yang sedang melakukan kesalahan yang fatal dari kesyirikan. Tapi i'lam rahimakallah, ma'asyiral ikhwah, majalud dakwah itu sangat-sangat luas. Antum bisa di tempat kerja, di tempat barakallahu fikum, sebagai pedagang, rahimani wa rahimakumullah, engkau berpakai, memakai pakaian penampilan takwa Allah, itu sesungguhnya sudah dakwah ilallah. Ya, beda. Kalau antum ingin mengikuti mereka, bantolon, bantolon. Koran suah, ya sudah ikuti sebagaimana mereka. Tapi kalau engkau tampil, menampilkan pakaian Sunda, ini sesungguhnya sebagai sebuah dakwatu ilallah jalla subhanah. Engkau jujur di dalam bermuamalah, engkau lembut di dalam berjual, itu adalah dakwatu ilallah jalla subhanah. Wasi'us sadar, lapang dada ketika barakallahu fikum menghadapi ya namanya orang di pasar, ya Allah. Tapi anda memperlihatkan selalu perilaku, akhlak, itu adalah dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Punya teman barakallahu fikum, teman ini masya Allah gemar membaca, pengalaman membacanya luar biasa. Kita ingin membantu dia, kita ingin berdakwah. Kita punya buku di rumah, ada 1, 2, 3. Masya Allah, kesempatan. Ambil, datang ke rumahnya. Atau mungkin ketemu di jalan, atau ketemu di masjid. Ya, sambil kemudian memperlihatkan sikap yang bagus, memberikan hadiah, semoga ada manfaatnya. Subhanallah. Orang yang namanya hadiah, apalagi dia punya kegemaran untuk membaca, kita kasih buku kegemarannya, berharap melalui pintu ini dia mendapatkan hidayah, maka itu dakwatu ilallah jalla subhanahu. maka betapa banyak dan betapa sering seseorang itu terbuka hatinya karena dakwah bilhal. Perilaku akhlak seorang da'i masya Allah, bagus akhlaknya, sopan santun, itu bisa menjadi pembuka qalb untuk kabul menerima terhadap kebenaran. Barakallahu fikum. Sekali lagi, majal dakwah ini sangat-sangat. Ketemu bersama masyarakat kita di jalan, tahu muslimin, assalamualaikum. Dakwah apa tidak ya ikhwan? Dakwah tu ilallah. Okay. Kita mengajak dia untuk mengatakan waalaikumussalam. Doa, kalimat yang dicintai oleh Allah. Subhanallah, coba ketika ke pasar ya Allah, ketemu sama temannya, nama binatang keluar, salamnya sama dengan nama binatang, tapi pada senang. Ini menyebut kalb. Ya, bahasakanlah bahasa Indonesia. Kalau bahasa daerah, bahasakan bahasa daerah. Dibalas lagi hinzir, bahasa Arabnya. Ya, ini kalb, wah itu hinzir. Tapi persahabatan. Ya Allah, kita sampai lus-lus dada. Bukan hanya itu, nama binatang keluar, kalimat-kalimat kotor. Saling sapa dengan itu, barakallahu fikum. Ketika kita bertemu dengan, kita tahu, kita bertemu sama dia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok ketemu lagi, assalamualaikum. Kalau sudah dia, ya Allah, menganggap kalau ini cara pertemuan dalam persahabatan, semoga dia bisa menirunya, mengganti kalimat-kalimat tadi. Itu da'watu ilallah jalla subhanahu wa ta'ala. Arbabul hijab, ummahat, ketemu dengan muslimat, ucapkan salam, sapa, barakallahu fikum. Jangan sampai kita sudah dituding kaku, kita berpenampilan kaku juga. Kalau haula ahlul batil diterima kebatilannya karena perilakunya yang menurut mereka baik, apalagi kalau membawa kebenaran yang manusia itu maftur alai, difitrahi demikian. Kalau sekiranya kita bantu muslimin kita dengan barakallahu fikum perilaku-perilaku yang agung dan mulia, kita ini sedang membawa bendera, mengibarkan sunnah, sesuatu yang sangat asing di tengah mereka. Dituding, dituduh berbagai macam, orang kurang bermasyarakat, orang ini, orang itu, tuduhan pol. Barakallahu fikum, kaku semuanya. Sekarang kita ini sedang mengibar. Mengibar ini untuk mereka mau tertarik dengan apa yang terkibarkan. Barakallahu fikum. Kita lakukan melalui akhlak dan adab yang mulia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adab yang agung, barakallahu fikum. Minimal dia tidak berbuat terhadap dakwah ini yang jelek. Harapan lebih kalau dia itu, barakallahu fikum, menerima dakwatu ilallah jalla subhanah. Karena apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hambaku itu dalam keadaan hunafa. Apa arti hunafa di dalam hadis ini? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, hunafa maknanya adalah adanya al-quwah, kekuatan pada diri seseorang itu untuk menerima al-Islam. Kedua, adanya barakallahu fikum mail, kecenderungan pada diri seseorang itu untuk menerima pengajaran Islam. Ketiga, kata beliau, adanya isti'dad pada diri orang itu, sudah maftur difitrahi adanya kesiapan untuk menerima al-haq, menerima pengajaran Islam, pengamalan ini sudah memang difitrahi. Tapi karena ini tidak diolah, ijtalat humus syaitan, syaitan yang memanfaatkannya, syaitan yang mengisinya. Ini sesungguhnya Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan hadis ini dengan demikian di saat beliau menjelaskan hadis kullukum dhalun illa man hadaituhu, setiap kalian itu sesat, kata Allah di dalam hadis qudsi. Apakah ini bertentangan dengan khalaqtu ibadi hunafa? Beliau mengatakan tidak bertentangan. Maksud hadis hunafa, Allah ciptakan hambanya itu dalam kondisi dia punya kekuatan untuk menerima ilmu Islam dan pengamalan Islam. Kedua, dia memiliki barakallahu fikum al-mail, kecenderungan ke arah demikian. Yang ketiga, dia punya isti'dad pada makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah, punya kesiapan untuk barakallahu fikum menerima ilmu dan pengamalan Islam. Ya, ini makna hadis. Nah, kalau kita menampilkan hal demikian, semoga mengundang kekuatan, kecenderungan, dan kesiapan sehingga hidayah menjemputnya. Itu kan harapan kita. Tapi kalau perilakunya jelek, ya, tidak pantas, kaku sikapnya, barakallahu fikum, ini akan berdampak terhadap dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.